Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masalah ats-tsaniyah, masalah kedua, wajibatul hajj, kewajiban-kewajiban haji. Hal-hal yang wajib pada manasik haji sudah kita pelajari. Yang pertama, berihram dari miqat-miqat yang dianggap sebagai miqat secara syariat yang ditentukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua, al-wukufu bi Arafah ila al-lail man ataha naharan, wukuf di Arafah hingga malam hari bagi yang datang di siang hari, ya, yakni sampai terbenam matahari. Naam. Wukuf dimurai setelah wukuf diakhiri, ya, diakhiri, yakni wajib bertahan di Arafah. Nah, dan diakhiri setelah matahari terbenam, diawali, dimulai dengan tergelincirnya matahari ke arah barat, yakni masuknya waktu zuhur sampai matahari terbenam. Nah, ini bagi yang tidak ada halangan untuk tiba di Arafah di siang hari. Yang tidak punya halangan sehingga dia tiba di Arafah di siang hari, maka memulai wukufnya setelah masuk waktu duhur, matahari tergelincir ke arah barat. Dan wajib bertahan melaksanakan wukuf sampai matahari terbenam. Nah, dijelaskan bahwa ini mazhab Hambali dan ini lebih hati-hati. Karena pada mazhab Syafi'i, mereka tidak mewajibkan wukuf sampai matahari terbenam, melainkan menurut mereka itu hanya disunnahkan. Pada mazhab Syafi'i, wukuf sampai matahari terbenam hanya sunnah, tidak wajib. Tetapi mazhab Hambali yang mewajibkan lebih hati-hati berdasarkan apa yang dijelaskan di sini dalilnya. Amalan Nabi alaihissalatu wassalam, wukuf di Arafah setelah matahari tergelincir ke arah barat, yakni memulai wukufnya setelah masuk zuhur sampai terbenam matahari. Dan Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil darikum manasik kalian. Menunjukkan wajib meniru Nabi alaihissalatu wassalam, itu wajib. Wajib. Kemudian al-thalith, yang ketiga, al-mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri ila muntasafil lail. Ila muntasafil lail in wafaha qablahu, bermalam di Muzdalifah di malam Lailatul Nahr. Lailatul Nahr yakni malam 10 Dzulhijjah, besoknya, ya, adalah hari penyembelihan kurban. Nahr, hari kurban. Ya, jadi itu malam 10, besoknya siangnya 10. Naam. Tadi sudah kita pelajari bahwa wukuf di Arafah wajib sampai terbenam matahari. Ketika terbenam matahari, wukuf di Arafah kan tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 berapa? 9 Dzulhijjah. Hari Arafah, ya. 9 Dzulhijjah. Terbenam matahari berarti sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Tahun Hijriah kan begitu ya, bulan Qamariyah itu dimulai dari malam. Jadi ketika terbenam matahari berarti sudah malam itu sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Besoknya ya siangnya 10 Dzulhijjah itu Lailatul Nahr. Malam itu sudah malam ya malam kurban, yakni besoknya adalah hari kurban disebut Lailatul Nahr. Naam. Meninggalkan Arafah ya, setelah terbenam matahari meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Menuju Muzdalifah. Nah, nanti kita akan pelajari sunnah-sunnahnya. Jadi tidak sholat maghrib di Arafah, enggak. Ya, sholatnya di ta'khir, nanti di jamak pelaksanaannya di Muzdalifah. Jamak ta'khir digabung dengan maghrib dan isya di waktu isya. Di jamak ta'khir maghribnya. Ditunda ke waktu isya untuk di jamak bersama dengan sholat isya. Nah, bermalam di Muzdalifah, sampai di Muzdalifah bermalam di situ, wajib bermalam di situ malam itu. Nah, ini salah satu hal yang diwajibkan, wajib bermalam di Muzdalifah malam itu. Ya, ila muntashafil lail, wajib bermalam, tetapi tidak harus sampai waktu subuh. Ya, malam itu kan hitungannya mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah, tidak diharuskan bermalam di Muzdalifah sampai terbit fajar, enggak. Ya. Hanya diharuskan bermalam, diwajibkan bermalam sampai muntashafil lail, sampai pertengahan malam. Jika sudah pertengahan malam, setelah itu ya setelah pertengahan malam berarti sudah boleh meninggalkan Muzdalifah menuju Mina, kembali lagi ke Mina. Karena kewajiban bermalam di Muzdalifah, kewajiban bermalam di Muzdalifah adalah kewajiban bermalam al-mabit mu'zam al-lail, mayoritas malamnya saja. Tidak harus semalam suntuk, jadi tidak harus sampai terbit fajar, tetapi mu'zam al-lail, mayoritas malamnya. Jadi jika sudah sampai pertengahan malam ya, jika sudah pertengahan malam setelah itu meninggalkan, setelah pertengahan malam meninggalkan Muzdalifah, itu kan berarti sudah bermalam di Muzdalifah mu'zam al-lail. Nah, ini salah satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan sampai ya ghurub al-qamar, sampai terbenamnya bulan, yakni bukan sampai pertengahan malam saja, tapi dilewati lagi, ya melewati pertengahan malam, sehingga sah untuk dikatakan mayoritas bermalam di Muzdalifah mayoritas malamnya, karena ada waktu yang terbuang perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, itu ada waktu yang terbuang karena meninggalkan Arafah kan setelah maghrib. Jadi bukan sampai di Muzdalifah itu, bukan di Muzdalifah dari maghrib bermalam di situ, enggak, karena baru meninggalkan Arafah dari setelah maghrib. Nah, itu kan terbuang waktu ya di perjalanan, sehingga jika mau dihitung mayoritas malamnya bermalam di Muzdalifah berarti bukan sampai pertengahan malam, tapi melewati sampai ghurubul qamar, sampai menghilang bulan. Itu pendapat yang kedua. Nah, ada pun yang kita pelajari di sini hanya mau matok sampai pertengahan malam. Jika sudah pertengahan malam, setelah itu sudah boleh meninggalkan Muzdalifah. Nah, ini in wafaha qoblahu. Ini jika orang yang berhaji datang ke Muzdalifah sebelumnya. Yakni sebelum pertengahan malam. Jika dia berhasil tiba di Muzdalifah, qoblahu, yakni qobla muntashafil lail, sebelum pertengahan malam, maka dia wajib bertahan bermalam, ya, tidurnya ya di Muzdalifah. Jadi sudah seharian zikir, doa, wukuf di Arafah, ya, itu kan melelahkan sekali. Dan besoknya, ya, besoknya di 10 Dzulhijjah di Mina banyak ada amalan haji lagi yang akan dikerjakan. Maka malamnya ketika bermalam di Muzdalifah itu kegiatannya, aktivitasnya apa? Tidurnya nyak. Bukan sibuk berzikir, berdoa, baca, enggak. Tidurnya nyak, istirahat yang sempurna. Ya. Meskipun menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah tidak menafikan tetap melaksanakan kebiasaan witir. Yang terbiasa witir 3 rakaat setiap malam, ya tetap witir 3 rakaatnya tetap dilaksanakan. Nah, dan semisal itu. Tetapi hanya itu saja. Nah, bukan menghidupkan malam malam itu di Muzdalifah dengan zikir dan doa, enggak. Justru tidur yang pulas. Nah, persiapan tenaga untuk lanjutkan manasik besok di Mina. Nah, gitu ya. Jadi jika memang datang sebelum pertengahan malam, maka bermalam tidur pulas di situ sampai pertengahan malam. Setelah itu, ya, boleh meninggalkannya. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dalik berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hal itu. Artinya hukum ini umum bagi seluruh golongan, bukan hanya golongan kaum lemah dari kalangan wanita, orang-orang tua yang sudah lemah dan anak-anak kecil, bukan hanya mereka, tapi kaum lelaki yang kuat fisiknya, sehat juga, ya, berarti boleh meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam. Atau menurut mazhab yang kedua tadi, setelah, ya, menghilangnya al-qamar, bulan, yakni melewati pertengahan malam. Nah, karena, ya, karena menurut mazhab ini, itu tadi kewajiban bermalam itu hanya mu'dham al-lail saja, ya, mayoritas malamnya saja. Nah, pendapat yang lain mengatakan, ya, ini hanya untuk golongan yang lemah, yang butuh lebih duluan berangkat ke Mina sebelum ramai Mina dengan jamaah haji, karena mereka lemah, kaum wanita, orang-orang yang sudah tua, yang anak-anak kecil, tidak mampu secara fisik untuk bersaing berdesak-desakan, ya, besoknya di Mina, karena akan menumpuk jamaah besoknya. Jadi mereka berangkat duluan setelah pertengahan malam. Adapun yang sehat, yang kuat fisiknya, kaum lelaki yang sehat, yang kuat fisik, mereka wajib bertahan sampai sholat subuh di di Muzdalifah. Wajib bertahan sampai salat subuh di Muzdalifah. Ini pendapat yang lain, bahwa yang batasnya sampai ya pertengahan malam, atau pendapat yang lain mengatakan lebih dari itu, ya, intinya bermalamnya hanya mu'dham al-lail, hanya mayoritas malamnya saja, ya, itu hanya untuk golongan yang lemah. Ada udur buat mereka, ya, setelah itu lebih duluan meninggalkan Muzdalifah, berangkat ke Mina karena tidak mampu berdesak-desakan besoknya. Adapun yang kuat harus bermalam sampai salat subuh di Muzdalifah. Baik. Itu gambaran madhab yang ada dalam masalah ini. Yang kita pelajari di sini, ya, tampak di sini bahwa ini bersifat umum untuk semuanya. Ya, bersifat umum hukum ini untuk semuanya, bahwa kewajiban bermalam di Muzdalifah hanya mu'dham al-lail, ya. Jadi tidak harus sampai salat subuh. Ya, tidak harus sampai terbit fajar. Nah, yang jelas mabit bermalam di Muzdalifah, ya, sebelum meninggalkan Muzdalifah diakhiri dengan wukuf untuk zikir dan doa. Diakhiri dengan wukuf sejenak untuk zikir dan doa. Jadi bukan datang ke Muzdalifah kemudian istirahat total, tidur pulas, kemudian langsung meninggalkan begitu saja. Bukan begitu. Ada amalan. Jadi sebelum meninggalkannya, wukuf sejenak untuk zikir dan doa. Nah, jadi mabit bermalam di Muzdalifah, kesimpulannya, mabit bermalam di Muzdalifah yang diakhiri, gitu ya, yang diakhiri dengan wukuf untuk zikir dan doa. Nah, kemudian kewajiban berikutnya, ar-rabi' al-mabitu biminan layali ayamit tasyriq. Al-mabit biminan layali ayamit tasyriq. Bermalam di Mina di malam-malam tasyriq. Malam-malam tasyriq, yaitu malam 11, malam 12, malam 13. Ya. Itu adalah malam-malam tasyrik. Hari-hari tasyrik itu kan 3 hari, 11, 12, 13. Berarti malam-malam tasyrik malam 11, malam 12, malam 13. Nah, apa ya? Sebelum kita lanjutkan ini penjelasan mabit di Mina, kembali kepada kewajiban sebelumnya. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa bermalam di Muzdalifah sebelum meninggalkan Muzdalifah apa? Wukuf sejenak untuk apa? Zikir dan doa. Ya, barangkali tanyakan apa dalilnya? Dalilnya ayat. Ya, ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Surah Al-Baqarah ayat 198. Allah berfirman, "Fadhkurullaha 'indal mas'aril haram." Fadhkurullaha 'indal mas'aril haram. Fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah. 'Indal mas'aril haram, di sisi al-mas'ar al-haram. Apa itu al-mas'ar al-haram? Al-mas'ar al-haram adalah Muzdalifah. Karena Muzdalifah termasuk mas'ar yang berada dalam batas tanah haram, tanah suci. Ya. Beda dengan Arafah. Beda dengan Arafah. Arafah itu di luar batas tanah suci. Adapun Muzdalifah itu termasuk dalam batas tanah suci. Oleh karena disebut Mas'ar al-Haram. Naam. Wukuf sejenak bertahmid, takbir, doa. Ya. Sambil mengangkat kedua tangan menghadap ke arah kiblat. Kemudian meninggalkan Muzdalifah menuju apa? Mina. Naam. Nah. Di Mina di sini disebutkan, ya, yang keempat, al-mabitu bi Mina layali ayami tasyriq. Bermalam di Mina di malam-malam hari-hari tasyriq itu, malam 11, malam 12, malam 13. Tetapi ada pilihan. Ada pilihan di sini, ya, antara bermalam 2 malam saja sampai malam 12 atau bermalam, ya, 3 malam. Yang jelas jika memilih bermalam berada di, memilih 2 hari saja di Mina, berarti harus meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari 13 Dzulhijjah. Jika tidak keluar dari Mina sampai terbenam matahari, masuk 13 Dzulhijjah, harus lanjut. Nah. Nah, kewajiban bermalam di Mina, ya, kewajiban bermalam di Mina adalah mu'lam al-lail, mayoritas malamnya. Jadi yang penting berada di Mina di malam-malam itu, di malam harinya berada di Mina, ya, di mayoritas malamnya. Jadi tidak harus semalam penuh. Yang penting mayoritas malamnya, jika dihitung semua, ya, jam-jam malam keberadaan dia di Mina itu sudah mayoritasnya, berarti sudah dianggap melaksanakan kewajiban. Ya, bisa difahami? Jadi bukan harus seluruh malam, seluruh jam-jam, jam-jam yang ada mulai dari maghrib sampai terbit fajar semuanya harus di Mina, enggak, mayoritasnya saja. Itu maksudnya. Kemudian al-khamis yang kelima, ramyul jamarati murattaban. Melempar jamrah secara tertib, secara berurutan. Urutannya jamrah sughra, kemudian wusta, kemudian kubra. Yang disebut juga dengan aqabah. Setiap hari, di hari-hari tasyrik, setelah matahari tergelincir ke barat. Setelah matahari tergelincir ke barat. Jadi mayoritas malamnya, di malam-malam tasyrik itu mayoritas malamnya wajib ada di Mina. Kemudian siang harinya, ya, di siang harinya ada kewajiban, nah yang ini ada kewajiban melempar 3 jamrah berturut-turut secara tertib, ya. Sughra dulu, kemudian wusta, kemudian kubra, aqabah, murattaban, tidak boleh dibolak-balik. Wusta dulu, kemudian kubra, kemudian tidak boleh bolak-balik. Harus berurutan, sughra dulu, kemudian wusta, kemudian kubra. Kubra juga disebut aqabah. Dan waktu pelaksanaannya setelah matahari tergelincir ke barat, jangan melempar sebelum itu. Setelah matahari tergelincir ke barat, artinya setelah masuk waktu duhur, waktu pelaksanaannya, jangan melempar sebelum itu. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, ini dulu aja kita pelajari hari ini. Kita lanjutkan besok, insyaAllah. Fadhlu jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.